Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayuhal ladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ikhwatul Islam, ahlus sunnah wal jamaah adalah merupakan nama yang menjadi perebutan semua kelompok. Tampaknya semua kelompok mengaku dirinya apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Yang ini mengaku saya ahlus sunnah, yang sana mengaku saya ahlus sunnah. Semua kelompok mengklaim merekalah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Sampai ada muncul yang namanya aswaja dan yang lainnya. Namun apakah setiap orang yang mengklaim bahwa dirinya ahlus sunnah sudah pasti ahlus sunnah? Belum tentu. Kalau hanya sebatas mengaku saya ahlus sunnah, saya kira semua orang bisa. Hanya sebatas mengaku saya ya aswaja, saya kira semua orang bisa, Pak. Akan tetapi tentunya ya akhi, tidak setiap orang yang mengaku dirinya ahlus sunnah dia ahlus sunnah wal jamaah. Maka di sini kita penting untuk mengenal apa dan siapa ahlus sunnah wal jamaah, agar pengakuan kita itu memang betul-betul gitu loh. Iya, sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah yang kita inginkan, yang didefinisikan oleh para ulama tentunya ya akhul Islam a'azakumullah wa iyyakum. Maka kita akan bahas yang pertama, definisi ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, sedikit menilik tentang sejarah penamaan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian kita akan membahas juga tentang nama lain daripada ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian kita akan membahas tentang ciri dan karakteristik daripada ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah, secara bahasa, ahlu dari kata ahlun, artinya pemilik, ahli. Adapun as-sunnah secara bahasa artinya at-tariqah, itu tata cara. Ya, sunnah secara bahasa artinya apa? Tariqah, tata cara. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yunqasa min auzarihim syai'a." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sanna sunnatan, apa sesunnah sanna sunnatan? Kata-kata sanna ya sunnu di dalam bahasa Arab artinya hampir sama dengan makna ibtada al amal, memulai suatu amal perbuatan. Sebagaimana dalam hadis, fa innahu awwalu man sannal qatl. Ya, si Habil, si Qabil itulah yang pertama kali mensunnahkan pembunuhan. Ya. Berarti sanna ya sunnu itu artinya memulai suatu perbuatan. Kata Rasulullah, man sanna sunnatan hasanah, siapa yang memulai perbuatan yang baik, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang memulai sunnah yang buruk. Sunnah di sini artinya apa? Tata cara, thariqah, perbuatan. Maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi daripada dosa mereka sedikit pun juga. Berarti ini sunnah secara apa? Secara bahasa. Jadi sunnah secara bahasa itu artinya akhi thariqah wasirah. Ya sunnah. Adapun secara istilah, sunnah itu ya akhal Islam azakumullah, secara umum artinya kullu ta'amilir ta'alimir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan sunnah. Semua yang Rasul ajarkan sunnah. Namun ketika muncul ilmu-ilmu seperti ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu usul fikih, nah setiap ilmu itu mendefinisikan sunnah sesuai dengan apa? Disiplin ilmu masing-masing. Menurut ilmu hadis, sunnah itu muradifun lil hadis, sunnah itu sinonim dengan hadis. Apa itu? Kullu ma ukhidha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah. Setiap yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa apa? Berupa ucapan atau apa? Atau perbuatan atau takrir, persetujuan atau sifat, maka ini disebut dengan sunnah menurut ilmu apa? Menurut ilmu hadis. Jadi menurut ilmu hadis, sunnah itu muradifun lil hadis. Menurut ilmu akidah beda lagi. Menurut ilmu akidah, sunnah itu ma yuqabilul bid'ah, lawan daripada bid'ah, maka itu disebut dengan sunnah. Maka disebut ahlu sunnah dan ahlul bid'ah gitu kan. Ini sunnah, ini bid'ah. Berarti sunnah itu menurut ilmu akidah adalah lawan dari bid'ah. Menurut para ahli usul fikih beda lagi. Wa huwa ma tuliba fi'lu talaban ghairu jazim. Yaitu setiap perbuatan yang diminta untuk melakukannya namun permintaannya tidak sekuat yang wajib. Maka ini sebut apa? Sunnah. Makanya ada sholat sunnah, ada sholat wajib begitu. Namun bapak sekalian, di Indonesia ini yang sesuatu yang sudah memasyarakat itu kalau disebut sunnah itu apa? Yaitu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Jadi kalau kita berbicara tentang ayo kita kembali kepada sunnah, di pikirannya ya yang sunnah-sunnah doang, yang wajibnya mana gitu kan. Nah tentu akhi yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini adalah sunnah menurut ilmu akidah. Sunnah menurut siapa? Menurut ilmu akidah. Mereka disebut dengan ahlus sunnah. Kenapa mereka disebut ahlus sunnah? Li'annahum mutamassikuna bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut dengan ahlus sunnah karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. al-muqtafuna ala atharihim, yang selalu mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, ya akhal Islam, azakumullah. Maka kalau orang mengaku dirinya ahlus sunnah tapi dia tidak mau mengikuti sunnah Nabi, mungkinkah disebut dengan ahlus sunnah? Jawab, tidak. Ada orang mengatakan, saya ahlus sunnah tapi kok malah tidak suka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak suka sama orang berjenggot. Apa itu jenggot? Teroris itu. Loh, kan Rasulullah berjenggot, itu kan sunnah Nabi. Tidak suka kepada orang yang cingkrang. Apa itu? Kebanjiran. Loh, itu kan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini gimana? Anda mengaku ahlus sunnah tapi Anda benci kepada sunnah. Apa mungkin Anda disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah? Tidak mungkin, ya akhi, anzakallahu wa iyyakum. Iya. Berarti ahlus sunnah itu syaratnya apa? Dia cinta sunnah Nabi. Dia menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dia, dalam pakaian dia, dalam makannya dia, dalam cara tidurnya. Ya. Demikian pula di dalam akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Dia berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya akhi Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, mereka disebutkan ahlus sunnah wal jamaah, ditambah dengan al jamaah. Apa sih al jamaah itu? Al jamaah dari kata jamaah, ya jema'u, jam'an wa jama'atan, artinya mengumpulkan. Ya. Berarti jamaah secara bahasa artinya perkumpulan. Jadi kalau secara bahasa Arab, sebuah perkumpulan itu disebut apa? Jamaah. Iya. Adapun secara istilah syariat, maka para ulama mendefinisikan kepada beberapa definisi. Yang pertama, dan ini definisi langsung dari Rasulullah SAW, bahwa al-jamaah adalah ma ana alaihi wa ashabi, kata Rasulullah, yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud dalam sunannya dan dihasankan oleh Syekh Salim bin Aid al-Hilali. Tuh, ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan, kata Rasulullah apa? Kullum finnar illa wahidah wahumul jamaah. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu al-jama'ah. Siapa itu al-jama'ah? Kata Rasulullah apa? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Itulah mereka al-jama'ah, ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua juga definisi yang didefinisikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dimaksud dengan al-jamaah, imam kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Sebagaimana ketika Rasulullah dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan datangnya suatu zaman du'at ila abwabi jahannam, munculnya penyeru-penyeru kepada neraka jahannam. Kemudian Hudzaifah berkata, sifhum lana ya Rasulullah, sifati untuk kami ya Rasulullah tentang penyeru, siapa itu penyeru-penyeru ke neraka jahannam itu? Kata Rasulullah, hum qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka suatu kaum dari bangsa kita dan berbicara dengan bahasa kita. Kemudian Hudzaifah berkata, wahai Rasulullah, apabila aku mendapatkan masa seperti itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Kata Rasulullah, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, yaitu berpeganglah kepada jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Kata Hudzaifah, bila aku tidak mendapatkan jamaah wala imam? Kata Rasulullah SAW, I'tazil tilkal firqah kullaha, tinggalkan semua firqah-firqah yang ada itu. Walaupun kamu wafat dalam keadaan kamu memegang akar pohon, kata Rasulullah SAW. Maka dari hadis inilah ya akhi anzakumullah, para ulama memahami kata al-jamaah juga untuk makna yaitu imam dan kaum imam, kaum muslimin. Makanya Imam At-Tirmidzi ketika menyebutkan tentang hadis as-sawmu yawma tasumun wal-fitru yawma tuftirun wal-adha yawma tudahun, puasa pada hari kalian semua berpuasa, beridul fitri pada hari kalian semua beridul fitri, beridul adha pada hari kalian semua beridul adha, kata Imam Tirmidzi apa? Wa fassara ba'du ahli al-ilm, sebagian ahli ilmu menafsirkan makna hadis ini. Faqalu, mereka berkata, inna ma'nal hadis, bahwa makna hadis ini apa? An-nasawm wal fitr ma'al jama'ah. Ma'al apa? Al-jama'ah. Bahwa puasa dan beridul fitr, berhari raya itu hendaknya bersama al-jama'ah. Siapa yang dimaksud dengan al-jama'ah oleh Imam Tirmidzi dalam hadis ini? Pemimpin kaum muslimin. Nah, ini makna yang kedua. Ya, bahwa yang dimaksud dengan al-jama'ah itu apa? Pemimpin kaum muslimin. Makna yang ketiga, siapa itu al-jama'ah? Yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutip Ibnu Battah dan yang lainnya. Abdullah bin Mas'ud menafsirkan al-jama'ah yaitu apa? Al-haqqu wa in kunta wahdak. Kata beliau, al-jama'atu al-haqqu wa in kunta wahdaka. Yang dimaksud dengan al-jama'ah adalah al-haqqu, kebenaran, walaupun kamu sendirian. Walaupun kamu apa? Sendirian. Itu ya al-jama'ah. Iya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat apa itu? Al-An'am ya, ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku yang lurus itu. Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan selainnya. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan selainnya. Fayatafatafarraqa bikum an sabili. Niscaya jalan-jalan selainnya ini akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Dalam riwayat Imam Al-Hakim, Rasulullah SAW menulis sebuah garis lurus. Kemudian Rasulullah bersabda, wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Rasulullah SAW kemudian menulis garis sekanan kirinya. Kata Rasulullah, wala tattabi'u subul. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus ini. Fatafarraqa bikum an sabili. Niscaya jalan-jalan yang lain ini akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman ya akhi, bahwa yang dimaksud dengan berpecah belah itu disebut berpecah belah kapan? Apabila tidak mengikuti jalan yang lurus. Dan dikatakan seseorang itu al-jama'ah, orang yang bersatu padu, kapan? Apabila ia mengikuti as-sirat, jalan yang lurus, walaupun kamu sendirian. Ini sangat sepadan dengan ya yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, akhad Islam a'azakumullah wa iyyakum. Bahwa yang dimaksud dengan al-jama'ah adalah kebenaran. Itulah jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Makanya penafsiran yang ketiga ini tidak bertabrakan dengan penafsiran yang pertama dan kedua. Bahwa ya, kebenaran itu yang dari mana? Ya tentu kebenaran itu yang berasal dari Rasulullah dan para sahabatnya. Dan Rasulullah dan para sahabatnya memerintahkan kita untuk menaati apa? Pemimpin kaum muslimin. Kemudian makna yang keempat. Apa itu makna al-jamaah? Dan ini pendapat Imam Al-Bukhari, bahwa yang dimaksud dengan al-jama'ah hum jama'atul ulama al-mujtahidin. Itu mereka adalah para ulama dan para ahli ijtihad. Merekalah yang disebut dengan al-jama'ah. Dan merekalah yang dianggap ijma'nya dalam umat Islam ini. Yang dianggap ijma'nya, ya, itu adalah ijma' para ahli ijtihad. Bukan ijma'nya orang-orang awam, bukan. Ini mana yang keberapa? Keempat. Makna yang kelima, bahwa yang dimaksud dengan al-jama'ah hum as-sawadul a'zam, jumlah terbesar. Namun yang hadis yang menyebutkan tentang ini dhaif dari seluruh jalan-jalannya, tidak sahih. Iya. Dan kalaupun sahih, kata sebagian ulama, yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam adalah Rasulullah dan para sahabatnya lagi. Makna yang keenam, makna al-jama'ah adalah setiap perkumpulan yang dipimpin seseorang disebut jama'ah. Namun sebetulnya ini kembali kepada makna bahasa, Pak. Ya, makna yang keenam ini. Dan Imam Asy-Syatibi ketika menyebutkan tentang makna yang keenam ini tidak menisbatkan kepada pendapat siapapun. Dan wallahu alam, tampaknya ini memang makna secara bahasa saja, bahwa jamaah itu adalah apa? Sekumpulan orang. Betul kata jamaah. Berarti disebut dengan al-jamaah bagaimana? Maka disebut dengan al-jamaah mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan merekalah yang disebut dengan kebenaran al-haq. Dan tentunya ya akhul Islam, Rasulullah dan para sahabatnya menyuruh kita untuk menaati ulil amri yang haq. Kemudian kita berusaha untuk memahami hadis-hadis Al-Quran dan hadis melalui para ulama mujtahidin. Berarti kalau kita definisikan ahlu sunnah wal jamaah itu siapa? Mereka adalah orang yang selalu berpegang kepada sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat, dan selalu menghormati para ulama mujtahidin tanpa mengkultuskan mereka. Dan mereka selalu berpegang kepada kebenaran yang berasal dari Rasulullah dan para sahabatnya. Dan mereka pun senantiasa berpegang kepada pemimpin yang sah, yang hak, yang syar'i, dan tidak memberontak kepadanya. Maka disebut mereka dengan apa? Al-jama'ah, ahlus sunnah wal-jama'ah. Nah, ini definisinya, Pak. Ya, definisi ahlus sunnah wal-jama'ah. Nah, silakan setelah antum tahu definisinya, antum bisa tilai, antum bisa nilai. Setiap orang yang mengaku dirinya ahlu sunnah atau aswaja, silakan sifatnya sama ada enggak pada mereka? Kalau mereka ada sifat-sifat seperti itu, alhamdulillah. Kalau ternyata tidak ada, itu hanya sebatas klaim. Ya. Dan tidak setiap orang yang mengklaim bisa diterima klaimnya. Sekarang sedikit kita menilik sejarah penamaan ahlu sunnah. Kapan mulai muncul nama Ahlus Sunnah itu, Pak? Sebetulnya penamaan Ahlus Sunnah itu sudah muncul di zaman Tabi'in. Tabi'in itu siapa, Pak? Generasi setelah sahabat. Disebut Tabi'in adalah mereka generasi yang bertemu dengan sahabat. Dan Tabi'in itu dibagi oleh para ulama menjadi tiga tingkatan. Kibarut tabi'in, ini tabi'in besar. Siapa mereka? Itu yang bertemu dengan para sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Seperti siapa? Sa'id bin Musayyib. Ada lagi awsatut tabi'in, tabi'in yang pertengahan. Siapa itu? Yaitu tabi'in yang tidak bertemu dengan sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin. Namun mereka bertemu dengan banyak sahabat. Seperti siapa? Muhammad bin Sirin. Ada lagi tabi'in kecil, Siapa itu tabi'in kecil? Yaitu tabi'in yang tidak bertemu dengan sahabat kecuali beberapa orang saja. Itu pun rata-rata dari sahabat kecil seperti Ibnu Abbas, Anas bin Malik. Contohnya siapa? Al-A'mash Sulaiman bin Mihran Al-Kahiliyul Kufi. Ya. Yeah. Di zaman tabi'in, penamaan ahlu sunnah itu sudah muncul. Ini terbukti, ya. Ada pernyataan dari Muhammad bin Sirin yang saya sebutkan tadi, seorang tabi'in. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dalam muqaddimah sahihnya, ya, dengan sanadnya yang sahih kepada Muhammad bin Sirin. Apa kata Muhammad bin Sirin? Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Mereka dahulu tidak pernah bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, namun ketika muncul fitnah, qulna, kami mulai berkata, sammu lana rijalakum, sebutkan nama-nama perawi hadis kalian. Fayunzar, lalu diperiksa. Fa in kana min ahli sunnah fayuqbal hadithuhu, bila ia termasuk ahli sunnah diterima hadisnya. Wa in kana min ahli bid'ah fala yuqbal hadithuhu, kalau ternyata ia tidak termasuk ahli sunnah tidak diterima hadisnya. Ini Muhammad bin Sirin, beliau seorang tabi'in, ya, yang mendapatkan lebih dari 30 sahabat. Ternyata di zaman itu penamaan ahlus sunnah itu sudah dikenal untuk membedakan dengan ahlul bid'ah. Ya, makanya Muhammad bin Sirin mengatakan di situ, dahulunya mereka tidak pernah bertanya, kamu dapat hadis dari siapa? Karena rata-rata thiqah. Falamma waqa'atil fitnah, tapi ketika terjadi fitnah, fitnah yang dimaksud itu apa? Kata para ulama, itu munculnya kelompok-kelompok yang menyesatkan. Seperti Khawarij, Syiah Rafidhah, apalagi Syiah, Mas, ya. Mereka itu orang yang menghalalkan dusta. Maka para ulama merasa perlu untuk membedakan orang Islam yang berpegang kepada sunnah dengan orang Islam yang tidak berpegang kepada sunnah. Maka mereka yang orang Islam yang berpegang kepada sunnah disebut dengan apa? Ahlus sunnah. Nah, inilah rupanya, akhi, di zaman tabi'in itu sudah penamaan ahlus sunnah itu sudah muncul. Memang sih penamaan apa penyebutan ahlus sunan pernah diucapkan oleh Umar bin Khattab. Iya. Sebagaimana Al-Imam Ad-Darimi meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya'tikum qaumun yujadilunakum bisyubuhatil Qur'an." Fajadiluhum bisunan fa inna ahlas sunan a'raf bi kitabillah. Nanti akan datang, kata Umar bin Khattab, suatu kaum yang akan mendebat kalian dengan ayat-ayat mutasyabihat. Maka lawan mereka dengan sunnah, karena ahlus sunan, orang yang ahli terhadap sunnah, orang yang lebih tahu tentang apa? Ya. Ahlus sunan, orang-orang yang ahli terhadap sunnah, adalah orang yang paling tahu tentang kitabullah jalla wa'ala. Ya. Karena ahlus sunan, kata Imam Umar bin Khattab, a'raf li kitabillah, lebih tahu tentang kitabullah jalla wa'ala. Di situ Umar mengatakan ahlus sunan. Maksudnya ahlus sunan itu siapa? Orang-orang yang sangat faham terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang tahu tentang sunnah Nabi, yang berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyakum. Nah, inilah ahlus sunnah, ya akhi. Mungkin ada orang bertanya, kenapa sih kita tidak menamai muslim saja sih, kenapa harus ahlus sunnah? Bukankah Allah mengatakan huwa sammakumul muslimin? Dialah Allah yang menamai kalian kaum muslimin. Kenapa enggak cukup dengan firman Allah aja, muslim, dah selesai? Kenapa harus ada embel-embel ahlus sunnah lah? Kenapa? Jawabannya mudah, Pak. Karena dulu waktu ayat itu turun, belum muncul pemikiran sesat. Waktu ayat itu turun kepada siapa, Pak? Rasulullah dan para sahabatnya, semua di atas akidah sahihah. Belumlah muncul perpecahan itu, belum. Pemikiran yang sesat belum muncul. Belum. Maka mereka menyebut kaum muslimin. Namun ada penamaan muhajirin dan ansar. Namun ketika kelompok-kelompok yang menyesatkan itu muncul, ahlus sunnah wal apa para ulama merasa perlu, ya akhul Islam azakumullah wa iyakum, ya, merasa perlu untuk membedakan mana orang Islam yang mengikuti sunnah dan mana orang Islam yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengikuti sunnah disebut dengan ahlus sunnah. Adapun orang yang tidak mengikuti sunnah disebut oleh para ulama ahlul hawa. Ahlul hawa apa? Ahlul hawa. Karena orang kalau tidak mengikuti petunjuk Rasul pasti mengikuti hawa nafsu, ya tidak? Iya. Orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah berarti dia pengikut hawa nafsu. Makanya para ulama mengatakan ahlus sunnah kebalikan daripada ahlul hawa. Ahlul hawa, ahlul ahwa begitu. Wal bida. Nah ini akhi azakumullah, sedikit menilik sejarah penamaan ahlus sunnah wal jamaah. Lalu apa nama lain dari ahlus sunnah wal jamaah? Para ulama ya akhi menyebutkan beberapa nama lain dari selain ahlus sunnah, walaupun sama sebetulnya. Nama lain ahlus sunnah apa itu? Ahlul hadis. Kenapa mereka disebut dengan ahlul hadis? Karena mereka senantiasa berpegang kepada apa? Berpegang kepada hadis. Iya. Karena di zaman Imam Ahmad, di zaman para ulama hadis muncul Pak pemikiran Mu'tazilah. Di mana pemikiran Mu'tazilah itu menolak hadis-hadis ahad. Muncul juga ingkaru sunnah. Orang-orang yang mengingkari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan katanya cukup Al-Qur'an, kita enggak butuh hadis. Maka kemudian para ulama menamakan ahlus sunnah dengan ahlul hadis. Kenapa? Karena mereka orang yang selalu berpegang kepada apa? Kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal ketika menafsirkan hadis la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina al-haqqi, senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang tampak di atas kebenaran. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Illam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Kalau bukan mereka itu para ahli hadis, saya tidak tahu siapa lagi mereka. Berarti di zaman Imam Ahmad ahlus sunnah itu dikenal dengan ahlul hadis. Kenapa? Karena ahlul hadislah yang selalu berpegang kepada hadis, tidak pernah memilah ini ahad, ini mutawatir. Kalau ahad ditolak dalam akidah, kalau mutawatir diterima. Tidak, semua hadis selama sahih diterima dalam akidah, masalah ibadah dan yang lainnya. Mereka disebut dengan ahlul hadis. Penamaan yang kedua apa? Ahlul athar. Apa sih athar itu, Pak? Athar itu semua yang dinisbatkan kepada para sahabat. Semua yang diriwayatkan dari para sahabat dan tabi'in itu disebut dengan apa? Athar. Iya. Kenapa mereka disebut ahlul athar? Karena mereka selalu menapaki jejak para sahabat. Dan itu memang yang diperintahkan oleh Rasulullah, Allah dan Rasulnya untuk senantiasa mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka disebut dengan ahlul athar. Penamaan yang keempat, ketiga. Mereka disebut dengan salafiyun. Nisbat kepada salaf. Salaf nisbatnya jadi salafi. Salafi itu nisbat kepada salaf. Siapa sih salaf itu? Salaf secara bahasa artinya yang terdahulu. Sebagaimana Rasulullah bersabda kepada Fatimah dalam riwayat Muslim, apa kata Rasulullah kepada Fatimah? Khairus salaf ana laki. Aku ada sebaik-baiknya salaf buat kamu, hai Fatimah. Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah, khairus salaf ana laki. Aku sebaik-baiknya salaf untukmu, artinya pendahulu. Jadi salaf itu secara bahasa artinya apa? Pendahulu, orang yang mendahului kita, salaf. Adapun salaf secara istilah, para ulama mendefinisikan, kebanyakan definisi para ulama menyebutkan bahwa salaf itu terbatas kepada tiga generasi yang utama. Ini dia Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali sangat masyhur di kalangan Indonesia ini. Ketika mendefinisikan tentang salaf, apa kata Imam Al-Ghazali? Hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan salaf yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Imam Al-Baijuri. Imam Al-Baijuri dengan kitabnya yang terkenal di pesantren-pesantren Indonesia namanya Jauharatut Tauhid. Itu termasuk kitab ilmu kalam. Dan itu dipelajari di pesantren-pesantren, kebanyakan pesantren Indonesia belajar itu. Ketika mendefinisikan salaf, apa kata Al-Baijuri? Hum al-qurunul mufaddalah ats-tsalatsah. Mereka adalah tiga generasi yang utama. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ternyata ya akhi, para ulama ketika mendefinisikan salaf selalu kembalinya kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Al-Imam Adz-Dzahabi ketika menyebutkan tentang biografi Al-Imam Ad-Darqutni, apa kata Imam Adz-Dzahabi? Lam yakhudh Ad-Darqutni fi ilmil kalam bal kana salafiyan. Imam Adz-Dzahabi ini hidup pada abad ke-8 Hijriah. Beliau berkata apa? Al-Imam Ad-Darqutni tidak pernah masuk dalam ilmu kalam, bahkan ia seorang salafi. Beliau menyebut Imam Adz-Dzahabi ya, menyebut Ad-Darqutni sebagai apa? Salafi. Ya. Dan sebetulnya di Indonesia penamaan salafi itu sudah lumrah. Buktinya banyak pesantren-pesantren salafiyah tuh, Pak. Ya kan? Pesantren-pesantren salafiyah, Jombang, pesantren salafiyah itu salafi. Iya. Jadi sebetulnya itu penamaan yang sudah terdengar di sini. Di Indonesia itu sudah terdengar. Cuma kemudian mereka yang menganggap salafi yang berpegang kepada sunnah itu disebut dengan salafi wahabi jadinya. Ya, salafi wahabi nanti mungkin insya Allah kita akan bahas siapa itu wahabi. Apa ada kaitannya dengan salafi. Nah ini harus kita pahamkan supaya kita paham betul siapa itu wahabi. Ya. Apa ada hubungannya dengan salafi. Insya Allah. Nama yang keempat, mereka disebut dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Kenapa disebut kelompok yang selamat? Karena Rasulullah SAW mengatakan umat Islam akan berpecah belah menjadi berapa golongan? 73 golongan. Yang selamat berapa? Satu. Mereka yang disebut dengan an-najiyah, yang selamat. Makanya mereka disebut dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Selamat dari hawa nafsu, selamat dari kebid'ahan. Karena mereka selalu berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang disebut dengan al-firqatun najiyah. Penamaan yang kelima, mereka disebut juga At-Ta'ifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong. golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatum min ummati mansuratan zahirina 'alal haqqi, dalam satu riwayat begitu, senantiasa akan ada segolongan umatku yang ditolong oleh Allah yang tak selalu tampak di atas kebenaran. Mereka disebut dengan at-ta'ifatul mansurah. Ya. Mereka juga disebut dengan al-ahlul haqqi, orang yang selalu berpegang kepada kebenaran. Ini penamaan yang keberapa? Keenam. Mereka disebut dengan ahlul haqq. Karena kebenaran itu segala-galanya buat mereka. Kebenaran itu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu yang selalu mereka cari. Itu yang selalu mereka kedepankan dari semua ra'yu-ra'yu manusia. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, ini nama lain daripada apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apa saja nama lainnya? Ahlul Hadis. Ahlul Hadis. Terus? Ahlul Athar. Ahlul Athar. Terus? Salafiyun. Salafiyun, Salafi. Terus? Firqatun Najiyah. Al-Firqatun Najiyah. Terus? At-Ta'ifah Mansurah. At-Ta'ifah Al-Mansurah. Kemudian? Ahlul Haqqi. Ahlul Haqqi. Tapi sekali lagi Pak ya, enggak setiap orang yang mengaku dirinya Salafi itu disebut Salafi. Sama dengan orang yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah belum tentu disebut apa? Ahlus Sunnah, belum. Nah, sekarang kita ingin menyebut bagaimana karakteristik daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang harus kita pahami. Siapa mereka sebetulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Yang pertama, ini yang sangat mencolok dari mereka, bahwa mereka selalu mengikuti pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka mengikuti pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tiga generasi yang diutamakan dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kata Rasulullah. Hadis ini mutawatir. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya manusia. Berarti sebaik-baiknya dalam masalah apa, Pak? Agama, pemahaman, akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Mereka yang terbaik, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Bagaimana Ahlus Sunnah tidak berpegang kepada para sahabat, sementara Al-Quran dan hadis memerintahkan kita berpegang kepada para sahabat? Baca oleh antum surat At-Taubah 100. Allah berfirman apa? Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mereka di sini siapa? Para sahabat. Karena Allah mengatakan, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti siapa mereka di sini? Muhajirin dan ansar. Biihsan, dengan kebaikan. Radiyallahu anhum waradu'an. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah sudah menyatakan keridhoannya kepada para sahabat, Pak. Maka ini pujian yang cukup bagi mereka, hanya cukup ya pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah memuji, tidak lagi butuh pujian yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan keridhoannya kepada para sahabat. Berarti siapa saja yang mengikuti para sahabat, mereka lah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhir Islam. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa'in amanu, jika mereka beriman, bimithli ma amantum bihi, dengan seperti apa yang kalian imani. Kalian yang waktu hidup di zaman Al-Quran turun ini siapa? Dengan seperti apa yang kalian imani, para sahabat. Faqadih tadau, maka mereka pasti mendapat hidayah, kata Allah. Ya, fa in tawallau, tapi apabila mereka berpaling dari para sahabat, fa innamahum fi syiqaq, pasti mereka akan dalam perselisihan. Subhanallah. Allah menyatakan bahwa orang yang mengikuti keimanan para sahabat dan apa yang diimani oleh para sahabat, Allah menyatakan bahwa mereka pasti mendapatkan hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pujian terhadap para sahabat banyak. Bahkan Rasulullah memerintahkan kita rujuk kepada para sahabat di zaman yang penuh dengan fitnah. Al-Imam At-Tahawi dalam kitab Mushkil al-Athar dengan sanad yang sahih meriwayatkan, kata Rasulullah SAW apa? Innaha satakunu fitan, nanti akan muncul fitnah-fitnah. Kemudian para sahabat bertanya, famadza nasna'u ya Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah di saat fitnah-fitnah itu muncul? Apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awwal, hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama. Rasulullah mengatakan, kembalilah kepada urusan yang pertama. Urusan yang pertama siapa lagi kalau bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abu Daud, demikian pula Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Dan hadis ini masyhur dari hadis Al-Irbad bin Sariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Tapi Rasulullah tidak mencukupkan sunnahnya. Rasulullah mengatakan apa? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Bayangkan, ketika Rasulullah mengabarkan akan adanya perpecahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya apa? Berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Kemudian Rasulullah mengatakan, addu 'alaiha. Rasulullah menjadikannya satu dhamir, satu kata ganti. Pegang ia kepadanya, ia dengan gigi geraham. Masya Allah. Ikhwata Islam, bahkan seluruh ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam yang empat, imam yang madhab yang lima, semua sepakat untuk berpegang kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud mengatakan, man kana minkum mustannan falyastanni bi ashabi rasulillah fa innahum ya khairun nasi quluban wa a'maqum ilman wa aqalluhum takallufa wa aqwamuhum hadiya. Siapa di antara kalian yang ingin mengambil suri tauladan, jadikan para sahabat sebagai suri tauladan kalian, karena mereka orang yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang paling ringan bebannya, dan yang paling lurus petunjuknya. Ini siapa? Abdullah bin Mas'ud. Imam yang empat, semua sepakat. Imam Syafi'i, beliau yang paling banyak penukilan tentang pembahasan tentang para sahabat. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in menyebutkan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i dari riwayat Ar-Rabi' bin Sulaiman, di mana Imam Syafi'i mengatakan, waqad athnallahu ta'ala ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala lisani rasulihi. Allah Subhanahu wa taala sudah memuji para sahabat melalui lisan rasulnya. Sampai perkataan beliau mengatakan begini, wa hum fauqana fi kulli ilmin ya wa aqlin wa wara'in wa ijtihadin wa istinbatin wa istidrakin. Kata Imam Syafi'i apa? Kata Imam Syafi'i, dan mereka para sahabat itu di atas kita. Kita di sini bukan antum. Imam Syafi'i maksudnya. Dan mereka para sahabat di atas kita dalam setiap ilmu, akal, kewara'an, istimbab, istidrak. Sampai beliau berkata apa? Wa ara'uhum lana Ahmad. Dan pendapat mereka lebih terpuji untuk kita. Wa aula lana indana min ara'ina li anfusina. Dan lebih layak kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Kemudian beliau menyebutkan tentang bagaimana mengikuti para sahabat. Beliau membagi menjadi dua. Pertama, ijma' para sahabat ini hujah dengan tanpa perselisihan para ulama. Yang kedua, pendapat seorang sahabat yang tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat yang lain. Kata Imam Syafi'i, ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, tidak pendapat sahabat tersebut masyhur di kalangan sahabat, namun tidak ada penyelisihan, maka ini hujah, kata Imam Syafi'i. Keadaan yang kedua, pendapat sahabat ini tidak masyhur di kalangan sahabat, namun tidak diketahui adanya penyelisihan, kata Imam Syafi'i, wa huwa aidan indana hujjah, dan menurut kami pun itu hujjah. Ini madzhab Imam Syafi'i. Wa in ikhtalafu, tapi kalau para sahabat berselisih, nasir ila qauli ahadim minhum, kita hanya memilih salah satu dari pendapat mereka yang lebih mendekati kebenaran. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal masyhur dalam kitab beliau Ahlus Sunnah mengatakan apa? Min usuli sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang termasuk pokok sunnah di sisi kami, yaitu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan apa? Idza ja'ana 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Wa idza ja'ana 'an sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Wa idza ja'ana 'an at-tabi'in fa nahnu rijal wa hum rijal. Apabila datang dari Rasulullah, maka di atas kepala dan mata, artinya harus diterima. Dan apabila datangnya dari para sahabat Rasulullah, maka di atas kepala dan mata harus diterima. Tapi kalau yang datangnya dari para tabi'in, karena Abu Hanifah semasa apa? Tabi'in atau ya semasa tabi'in kecil. Kata Abu Hanifah, fahum rijal wa nahnu rijal. Ini perkataan Abu Hanifah. Imam Malik bin Anas, ya madhab Maliki, mengatakan apa? Lan yasluha amru hadhil umma illa bima saluha bihi awwaluha. Urusan umat Islam tidak akan pernah beres kecuali dengan apa yang bisa membereskan generasi pertamanya. Jadi seluruh ulama apa sepakat untuk berpegang kepada pemahaman siapa? Para sahabat. Dan ini karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama. Maka ya akhi azakumullah, saya merasa heran di zaman ini orang yang mengaku dirinya Ahlussunnah tapi mereka tidak mau mengikuti pendapat para sahabat. Mereka malah jauh dari akidah para sahabat. Bahkan mereka menganggap bahwa kita tidak butuh sahabat. Kata mereka, ya as-salaf, salaf itu memang aslam, tapi khalaf itu a'lam wa ahkam. Katanya orang-orang terdahulu salaf, sahabat, tabi'in itu memang lebih selamat, betul. Tapi orang-orang belakangan itu lebih alim, katanya. Akhirnya apa? Mereka enggak mau ngikutin yang generasi awal, lebih mengikuti generasi akhir. Kaif? Bagaimana bisa? Kalau disebut paling selamat, pasti akibat daripada paling berilmu mau tidak mau ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Ya. Ya akhi azakallah wa iyakum. Ini karakteristik yang pertama. Ahlussunnah wal Jamaah selalu merujuk pemahaman para sahabat. Merujuk pemahaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in dalam memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah apa yang membedakan antara Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah. Naam, semua firqah, semua jamaah dalam tubuh umat Islam pasti akan mengaku saya Al-Quran dan Hadis. Ya tidak? Sahih. Siapa kelompok Islam yang mengatakan saya bukan Al-Quran dan Hadis, tidak ada. Sebab kalau dia mengatakan begitu, dia bukan kelompok Islam lagi. Ya. Semua kelompok Islam mengatakan saya Al-Quran dan Hadis, tapi yang membedakannya cara pemahamannya, Pak. Kita selalu merujuk pemahamannya kepada para sahabat, para tabi'in, dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka. Sementara mereka merujuk pemahamannya terhadap hawa-hawa nafsu mereka. Dipaksakan Al-Quran dan Hadis itu sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Dan mengikuti pendapat ulama pun juga kalau sesuai dengan hawa nafsu mereka saja. Kalau tidak sesuai, ya tinggalin. Jangan jauh-jauh misalnya ya. Ya, orang-orang yang begitu sangat getol mengatakan saya ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Pokoknya mazhab Syafi'i. Jangan banyak-banyak mazhab, satu mazhab aja sudah, mazhab Syafi'i. Tapi ketika dalam satu permasalahan mazhab Syafi'i tidak sesuai dengan selera mereka, ditinggalin. Contohnya apa? Kalau habis sholat, imam zikirnya keras-keras. Padahal mazhab Syafi'i mengatakan yang sunnah zikir setelah sholat itu dipelankan dan boleh dikeraskan untuk tak dalam rangka mengajarkan, itu pun tidak terus menerus. Nah, pemahaman Imam Syafi'i tidak sesuai dengan keinginan mereka. Akhirnya apa? Oh ada, Imam Ahmad mengatakan sunnah. Loh, katanya di awal jangan banyak-banyak madhab kamu itu. Madhab Syafi'i saja. Sekarang ketika madhab Syafi'i tidak sesuai dengan keinginan kamu, ya udahlah, gak apa-apa sekali-kali. Ya lintas madhab. Terkadang Pak, ya di Indonesia itu aneh begitu Pak. Tentang kirim-kirim Al-Fatihah, surat. Al-Fatihah ila arwah fulan bin fulan Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitan rajim. Ketika kita bawakan ini yang masyhur dari madhab Syafi'i itu tidak sampai. Apa kata mereka? Tapi Imam Ahmad mengatakan sampai. Loh, jadi sampean ini madhabnya apa ya? Iya. Nah ini akal Islam, ma'azakumullah wa yakum. Memang itu koridor perselisian. Tapi terkadang, maaf ya, cara beragamanya mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti dalil. Sementara kita memahami Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dan apabila para ulama berbeda pendapat, kita lihat dalil, bukan lihat kepada pendapat ulamanya. Makanya kata Syekhul Islam, dalam permasalahan perselisihan para ulama, yang menjadi hujah bukan pendapat ulama, tapi yang menjadi hujah adalah Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalil? Naam. Tidak ada dalil? Tidak boleh kita amalkan. Maka dari itu karakteristik Ahlus Sunnah yang kedua apa? Dalam perselisihan para ulama, mereka selalu merujuk Al-Quran dan Hadis Nabi yang sahih. Ini karakteristik yang kedua. Dalam perselisihan para ulama, yang mereka jadikan rujukan Al-Quran dan Hadis. Ia mempraktikkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Coba perhatikan Pak. Allah mengatakan apa? Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka bagaimana? Kembalikan kemana? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian berselisih. Kalau kalian tidak berselisih, kembali kemana? Hah? Kan Allah mengatakan, jika kalian berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang jika kalian tidak berselisih, ya cukup. Iya. Karena ijma kaum muslimin itu apa? Hujah. Rasulullah mengatakan lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Ijma para ulama hujah. Nah, ketika kita berselisih Ahlussunnah wal Jamaah, di saat berselisih itu ya akhi a'zakumullah wa yakum, selalu yang mereka lihat Al-Qur'an dan hadis, dalil. Namun ya akhi, perselisihan para ulama itu ada dua macam. Ada perselisihan ulama yang bisa kita toleransi padanya, tidak saling menyesatkan, dan tidak boleh kita saling memaksakan kehendak kita. Ada lagi perselisihan ulama yang bisa kita ingkari, kata para ulama. Kapan perselisihan ulama itu bisa kita toleransi padanya? Artinya kita tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Yaitu di saat setiap pendapat madhab mempunyai dalil yang sahih, yang pemahamannya bisa diterima secara kaidah-kaidah syariat. Maka pada waktu itu kewajiban kita adalah hanya memilih mana yang paling kuat kita amalkan tanpa memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Contohnya masalah apakah mengirim bacaan Al-Quran kepada mayat sampai atau tidak. Imam Ahmad mengatakan sampai. Dalilnya apa? Qiyas. Sebagaimana sedekah, haji sampai. Itu kan ibadah. Sedangkan sedekah dengan bacaan Al-Quran itu sama-sama ibadah. Sampai, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Qiyas. Imam Syafi'i mengatakan enggak sampai. Dalilnya mana? Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Allah tidak pernah, seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Dan juga tidak pernah dinukil dari Rasulullah dan para sahabatnya bahwa mereka mengirim-ngirim baca Al-Quran kepada orang lain kecuali dalam sanad-sanad yang lemah. Sementara Imam Ahmad mengatakan, dan ini pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik, pendapat jumhur ini, mengatakan sampai. Dan juga riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan sampai-sampai Al-Bahuti dari mazhab Imam Ahmad mengatakan ini ijma' para ulama. Namun ijma' ini tertolak, kata para ulama. Kenapa? Karena masih ada perselisihan bahwa Imam Syafi'i dalam riwayat yang masyhur mengatakan tidak sampai. Maka kita melihat para ulama di zaman dahulu saja tidak sering membid'ahkan dalam masalah ini. Maka pada waktu itu kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kita pegang. Tapi untuk membid'ahkan orang yang menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang lain, entah dulu. Karena ini masalah perselisihan para ulama yang kuat juga. Di mana madhab Imam Syafi'i pun tidak mengatakan madhab Hambali itu bid'ah dalam hal ini, tidak. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Cuma mungkin tata cara yang ada di zaman sekarang aja, ritual-ritualnya diada-adakan gitu kan. Ya, contohnya dikhususkan Al-Fatihah saja padahal hadisnya palsu. Ya, hadis Al-Fatihah lima kuriat laha. Al-Fatihah itu tergantung untuk apa dibaca. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Kemudian contoh lain apa? Contoh membaca surat Al-Fatihah di belakang imam. Imam Syafi'i mengatakan wajib setiap makmum baca Al-Fatihah walaupun imam sedang membaca dengan keras. Dalilnya hadis, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, ini umum baik makmum maupun imam. Baik dalam sholat jahriyah maupun sholat sirriyah, sholat yang dikeraskan ataupun yang tidak dikeraskan bacaannya. Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Makmum gak boleh baca sama sekali. Kenapa? Karena bacaan makmum sudah ditanggung oleh imam. Dah selesai, kalau gitu makmum diam aja udah. Baik jahriyah maupun sirriyah. Imam Ahmad tengah-tengah. Kalau imam baca keras, diam. Berdasarkan ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan diam. Tapi kalau imam bacanya tidak keras, bacalah. Ya. Karena pada waktu itu sedang tidak dibacakan kepada kita. Imam Ahmad tengah-tengah. Nah, kewajiban kita bagaimana menghadapi perselisihan seperti ini, Pak? Kewajiban kita menggali mana yang paling kuat, amalkan tanpa memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Silakan Anda mengamalkan yang Anda pandang kuat. Saya mengamalkan yang saya pandang kuat. Khair, insyaallah. Iya. Nah ini, Pak. Cuma masalahnya di zaman ini, Pak, tidak bisa membedakan mana perselisihan yang bisa kita hormati, mana perselisihan yang tidak bisa kita hormati. Ya. Taib ya akhal Islam, sekarang perselisihan ulama yang kita boleh ingkari, boleh kita ingkari? Boleh. Yang seperti apa? Yang pertama, setiap pendapat yang bertabrakan dengan ijma' para ulama. Setiap pendapat yang bertabrakan dengan ijma', maka itu batil, pasti salah. Karena ijma' tidak mungkin salah. Allah Rasulullah SAW dalam tajtami'a ummati ala dhalalah, umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Maka setiap pendapat yang bertabrakan dengan ijma' para ulama pasti salah. Kok bisa begitu? Iya. Karena Allah memerintahkan kita mengikuti ijma' kaum muslimin dalam surat An-Nisa ayat 165. Allah mengatakan wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas kepada dia petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, kata Imam Syafi'i, artinya mengikuti selain ijma' mereka, maka kami biarkan ia leluasa dalam kesesatannya dan kami akan bakar ia dengan api neraka, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ini yang pertama, Pak. Pendapat yang bertabrakan dengan apa? Ijma'. Dengan ijma'. Contohnya apa? Banyak sekali. Orang yang mengatakan azab kubur enggak ada. Enggak ada azab kubur itu, hadisnya ahad. Ini bertabrakan dengan ijma' para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang menetapkan adanya azab kubur dan bahwasanya hadis tentang azab kubur itu mutawatir. Sebagaimana dikatakan Imam As-Suyuti dan yang lainnya. Orang yang mengatakan Dajjal, Imam Mahdi itu enggak datang, hadisnya ahad. Ini bertabrakan dengan ijma' kaum muslimin. Karena para ulama semua sudah berijma' akan adanya Dajjal di akhir zaman dan Imam Mahdi. Iya. Demikian pula orang yang mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana. Ini pun bertabrakan dengan ijma' para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebagaimana dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi. Demikian pula dikatakan Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Bahkan Abu Hatim dan Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi menukil dari seluruh ulama di zamannya yang mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Nah ini akhi azakumullah wa iyakum. Yang kedua, setiap pendapat yang bertabrakan dengan dalil yang sahih, tapi tidak cuma sahih, sahih Pak. Sahih, sahih. Sahih itu maknanya gamblang sekali. Tidak ada makna lain. Tidak mansukh dan tidak bertabrakan dengan hadis lain yang sahih. Setiap pendapat yang bertabrakan dengan hadis yang sahih, sharih, tidak mansukh dan tidak bertabrakan dengan hadis lain yang lebih sahih, maka itu pendapat yang batil. Boleh kita ingkari? Boleh. Contohnya apa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya yang namanya arak, namanya apa? Arak. Itu yang terbuat dari anggur saja, Pak. Adapun selain anggur tidak disebut apa? Arak. Nah, lo. Berarti menurut pendapat Abu Hanifah narkoba boleh? Boleh. Iya. Menurut Abu Hanifah sabu-sabu boleh? Boleh. Bukan anggur. Sementara imam yang tiga mengatakan yang namanya arak itu semua yang memabukan. Berdasarkan hadis yang sahih dan sharih, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukan itu arak dan setiap arak itu haram. Maka boleh. Apakah pendapat Abu Hanifah boleh kita hormati? Tidak bisa. Nah, kalau misalnya ada mahasiswa narkoba, alasannya Abu Hanifah mengatakan yang arak itu ya anggur doang, ini bukan anggur kok. Hormati pendapat ulama. Tidak bisa, Pak. Tidak setiap pendapat ulama bisa kita hormati, tidak bisa. Ya. Abu Hanifah mengatakan seorang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dan saksi. Yang penting ada mahar dan ijab kabul, selesai. Lah kalau ada perempuan tiba-tiba ngajak ke antum, yuk nikah yuk sekarang. Yang penting ada mahar, ijab kabul, enggak ada wali, enggak ada saksi, enggak masalah. Nikah aja. Sementara jumhur mengatakan wajib dan disyaratkan adanya apa? Wali dan dua saksi. Berdasarkan hadis ayyumam ra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fa nikahuha batilun. Ya. Wanita mana saja yang menikah bunga dengan tanpa wali, dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, kata Rasulullah. Juga beliau bersabda, la nikaha illa bi waliyyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi. Kemudian akhi, yang ketiga, kapan suatu pendapat ulama boleh kita ingkari? Setiap pendapat yang hanya berdasarkan kepada ro'yu atau berdasarkan hadis palsu. Setiap pendapat yang hanya berdasarkan pada hadis palsu atau hadis yang sangat lemah, maka pada waktu itu boleh kita ingkari. Kenapa? Karena hadis palsu itu dusta. Hadis yang sangat lemah, semua ulama ijma tidak boleh diamalkan. Memang terjadi perselisihan ulama tentang hadis yang lemah bolehkah diamalkan dalam fadilah amal. Sebagian ulama mengatakan boleh, bahkan Imam Nawawi mengatakan dengan ijma para ulama. Dan Imam Nawawi ini penukilan ijma-nya banyak ditentang oleh para ulama setelahnya. Seperti Imam Ibnu Hajar, tidak ada ijma dalam masalah ini. Ya, justru Imam Bukhari, Imam Muslim, Yahya bin Ma'in dan banyak para ulama hadis terdahulu mengatakan hadis lemah walaupun ringan tetap ditolak hatta dalam fadilah amal. Kenapa? Karena hadis lemah itu hanya menghasilkan dugaan yang lemah. Sedangkan dugaan lemah itu tidak bisa dijadikan apa? Landasan dalam hukum. Bagaimana hendak dikatakan itu boleh diamalkan? Sementara Rasulullah mengatakan iyyakum wadh-dhann fa innal dhanna akdzabul hadis. Jauhi oleh kalian dugaan-dugaan yang lemah, karena dugaan yang lemah itu sedusta-dusta perkataan. Sementara hadis lemah itu hanya menghasilkan dugaan yang lemah, tidak dugaan yang kuat. Ya akhi a'azzakumullah wa iyyakum. Ikhtilaf para ulama memang tentang masalah itu. Nah, sekarang kalau ada orang beribadah akhi dengan menggunakan hadis palsu, bisa kita ingkari tidak? Oh ya. Karena hadis palsu bukan sabda Rasulullah SAW. Berapa banyak hadis-hadis palsu yang bertabaran di Indonesia ini, Pak? Bahkan menjadi landasan amalan. Ya. Saya berikan contoh misalnya salat Raghaib dan Nisfu Sya'ban. Imam Nawawi rahimahullah pernah ditanya tentang dua salat ini. Beliau mengatakan huma bid'atan madmumatan, keduanya bid'ah yang tercela. Kenapa? Karena tidak ada satupun hadis yang sahih menunjukkannya. Tidak pula dilakukan oleh para salafus saleh, kata Imam Nawawi rahimahullah. Dan hadisnya palsu. Hadis tentang batu akik semuanya palsu, kata para ulama. Ada hadis tentang keutamaan batu akik, Pak. Palsu. Ya. Maka antum kalau pakai batu akik dengan keyakinan keutamaan, ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena hadisnya palsu. Ya. Hadis yang mengatakan man a'zama maulidi, siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kana ma'iyya fil jannah, maka ia bersamaku di surga. Palsu, kata para ulama. Hadis yang mengatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan cahaya Nabi Muhammad, dengan nurnya Nabi Muhammad, kata Al-Ajluni, tidak ada asalnya. Pernah dengar tidak keyakinan itu? Bahwa Allah menciptakan dari cahaya Nabi Muhammad. Juga hadis yang menyebutkan, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi. Kata Al-Ajruni, hadisnya tidak ada asalnya. Iya. Banyak sekali pak hadis-hadis palsu itu pak, dan diamalkan oleh banyak kaum muslimin di Indonesia ini. Nah ini akal Islam azakumullah wa iyyakum. Memang masalahnya pak, di Indonesia ini perkembangan ilmu hadis sangat-sangat kurang masalah. Dan orang-orang yang betul-betul mumpuni dalam masalah ilmu hadis sedikit banget, sangat sedikit. Di Indonesia ini begitu. Ya. Terlebih di zaman dahulu Belanda itu, yang namanya Belanda itu kan ya, Belanda itu kan bagian dari Orientalis juga. Dan kata Dr. Mani Al-Juhani dalam kitab Mausu'ah Al-Firqah Al-Mu'asirah, di antara tujuan orang-orang Orientalis itu adalah menyebarkan hadis lemah dan palsu. Dengan cara apa? Imperialis, penjajahan, kemudian disebarkan buku-buku yang memang gudang hadis palsu. Seperti yang di Indonesia ini jadi rujukan apa? Durratun Nasihin. Itu gudang hadis palsu. Iya. Namun itulah banyak di antara kita yang kurang perhatian terhadap ilmu hadis. Maka seharusnya kita Ahlussunnah wal Jamaah sangat memperhatikan masalah ilmu hadis ini. Jadi ini karakteristik yang kedua. Jadi karakteristik yang kedua akhi Ahlussunnah wal Jamaah apa? Dalam masalah perselisihan ulama, mereka merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Dan ingat, pendapat ulama tidak bisa membatalkan pendapat ulama lain. Tidak bisa. Kaidah usul fikih sudah jelas sekali dalam masalah ijtihad ulama, yang mengatakan bahwa ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad ulama lain. Tidak bisa. Yang bisa membatalkan ijtihad hanya dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka ada apa kemudian Anda berkata, ulamamu, ulamamu, ulamaku, ulamaku. Tidak pernah diucapkan oleh para ulama terdahulu, pak. Di Indonesia begitu. Tapi nih ada ulamanya, nih ulama-ulama seabrek-abrek yang mendukung aja. Kemudian kita yang tidak mendukung ulama mereka disebut apa? Ya, kalian tuh Wahabi. Kami pengikut ulama. Ya. Padahal para ulama juga berselisih dalam masalah ini. Sekarang kalau misalnya antum berdebat hanya sebatas membawa pendapat ulama, saya ulamanya Imam Syafi'i, kamu ulamanya siapa? Imam Ahmad. Tidak akan selesai permasalahan, pak. Karena semua mereka ulama. Semua ulama wajib kita hormati. Maka dalam perselisihan jangan kita jadikan dalil itu pendapat ulamanya, tapi dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini yang harus diingat dan selalu diingat di akhlak Islam. Anzakumullah. Karakteristik yang ketiga, siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, dijeda dulu ya sekitar 10 menit istirahat. Nanti setelah istirahat 10 menit baru kita lanjutkan lagi.